sorasorasane tangis droning atiku yen kelingan esem kemuyumu lara suara gending tresno gawe kangene atiku tangsa eling aku ros liramu. Aku tuh jodohmu, pancen rasa kari rasa kutu lilo nggon munrimo lila no aku nyandeng priyo liyo. Ra kerasa wis rindu nggonku ora ketemu kekuka atiku krungu suaramu. Aku mung bisa tetungo waranggono sing tak tresno muka bisa ure tentremulya. Tak tulis lakon tresnamu ing kending katresnanku tak tembang nih saben kangen sliramu. Sak tenane aku nangis nanging tresno wis kinaris tak lakoni kanthi ikhlas ati. Wayangku ngelayong ngembara nyawang tumete se eloku dretes miliono pipi hopo tresno iku pancen raku tundu eni wis lila no aku kelas wis cukup laleno lelakon tresno iki bakal dadi Rito Tresno Waranggono. Peace out.